بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, kesempatan untuk menjalankan rutinitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap agar ketaatan yang kita bangun, kebaikan-kebaikan yang kita buka pintunya, terus mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jalla mencatatnya sebagai amal saleh di sisinya. Allahumma amin ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melangsungkan kajian kita yang telah lewat terkait dengan salah satu ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakannya, yaitu ibadah solat. Dan alhamdulillah kita telah belajar hukum-hukumnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, mustahabbat-mustahabbahnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk menyelami dari sisi yang lain, yaitu sisi penerimaan dan penilaian amal solat yang kita lakukan. Beliau membawakan sebuah hadis yang dihukumi oleh ulama ahlul hadis sebagai hadis yang sanadnya dhaif sekali, barakallahu fikum, untuk faedah bahwa hadis ini dhaif dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tentu mungkin kita akan bertanya, kenapa beliau membawakan hadis dhaif ini? Tentu pertama husnul dhan, berbaik sangkanya kita kepada beliau, bahwa beliau menganggap bahwa hadis ini salihah lil hujjiyah. Beliau menganggap bahwa hadis ini bisa dipakai sebagai pegangan. Yang kedua, tentu untuk memberitahukan kepada kita bahwa bagaimanapun tinggi ilmunya seseorang, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Artinya bahwa akan ada luput, barakallahu fikum, di dalam hidup walaupun kita telah menghabiskan umur untuk belajar. Hafizani wa hafizakumullah, itulah manusia yang padanya kekurangan, yang padanya khilaf, kesalahan dan kekeliruan selalu menyertainya sampai akhir hayat. Qala rahimahullahu ta'ala, waqad ruwiya fi haditsin marfu', dan telah diriwayatkan dalam hadith marfu'. Beliau melihat atau menganggap bahwa hadith ini marfu'. Rawahu Bakar ibn Bishr an Sa'id ibn Sinan An Abi Zahiriyah An Abi Syajarah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yarfa'uhu. Abdullah bin Umar memarfu'kan hadisnya, annahu qal, bahwa beliau berkata, ma min mu'minin yutimmul wudu'a ila amakinihi thumma yaqumu ila salati fi waqtiha fayuaddiha lillahi azza wa jalla lam yanqus min waqtiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ma'alimiha shay'an illa rufi'at lahu ila Allahi azza wa jalla bayda musfiratan yastadhi'u binuriha ma bainal khafiqaini hatta yuntaha biha ila ar-rahmani azza wa jalla. Tiadalah seorang mukmin menyempurnakan wudunya sampai kepada batasan-batasan tempat-tempatnya, lalu kemudian dia mendirikan solat pada waktunya, dia menunaikan solat itu lillahi azza wa jalla, dia tidak mengurangi waktunya, rukuknya, sujudnya, dan tuntunan-tuntunannya sedikit pun tidak ada yang terkurangi. Bila seorang hamba mengerjakan hal itu, illa rufi'at lahu ilallahi azza wa jalla, tiadalah hamba melaksanakan ibadah solat seperti ini melainkan diangkat buatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat itu baydha'a, musfirah, putih berkilau, yang menyinari dengan cahayanya apa yang di antara kedua sandalnya sampai berakhir kepada Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari kedua kakinya barakallahu fikum sampai kemudian cahaya itu kepada Ar-Rahman. Wa man qama ila salati falam yukmil wudu'aha wa akharaha an waqtiha wastaraqa ruku'aha wa sujudaha wa ma'alimaha rufi'at anhu sauda'a mudlimah thumma la tujawizu sya'ra ra'sihi taqul dayya'akallahu kama dayya'tani dayya'akallahu kama dayya'tani. Dan barang siapa yang mengerjakan solat lalu dia tidak menyempurnakan wudhunya, dia mengakhirkan waktunya, dia mencuri-curi rukuknya, sujudnya, tuntunan-tuntunannya, ai istaraqa barakallahu fikum, ya, orang yang mencuri di dalam solat rukuknya, sujudnya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, terangkat sauda, yaitu hitam pekat yang tidak akan melewati rambutnya, sya'ra ra'sihi, rambutnya. Jadi tidak melewati barakallahu fikum. Thumma la tujawizu sya'ra ra'sihi. Tidak melewati nilainya barakallahu fikum. Lalu kemudian solat itu mengatakan, dayya'akallah, semoga Allah menyempitkanmu, menyia-nyiakanmu, sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Semoga Allah menyia-nyiakanmu, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. kata salat barakallahu fikum. Sekali lagi, dengan sanad hadis ini para ulama sepakat barakallahu fikum tentang kelemahan, karena di dalamnya ada Abbad bin Kathir, ada Sa'id bin Sinan yang matruk dan seterusnya, hadisnya dhaif sekali barakallahu fikum. Kita langsungkan. Tadi sudah kita sebutkan beliau menganggap al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah hadis ini marfu' barakallahu fikum. Fas-salatul maqbulatu wal 'amalul maqbulu ay yusalliyal 'abdu salatan taliqu bi rabbih 'azza wa jalla fa idza kanat salatun تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. Catatan yang sangat penting. Salat itu diterima dan amalan-amalan diterima. Bagaimana? Kalau salat itu berikut gambaran amalan-amalan yang lain diterima. Contohnya salat. Ayyusalliyal abdu salatan taliqu bi rabbih 'azza wa jalla. Dia mengerjakan salat yang memang pantas, cocok, pas buat Rabb-nya 'azza wa jalla, taliqu bi rabbih 'azza wa jalla. Seperti yang disebutkan di depan bahwa seseorang yang salat menghadap Allah, maka Allah Azza wa Jalla di hadapannya. Kalau dia sholat taliku bi Rabbi, praktik sholatnya itu sesuai dengan Ar-Rabb Azza wa Jalla, ya hatinya hadir, organ-organ tubuhnya juga tidak ya kesana kemari, pikirannya hadir, semuanya taliku bi rabbihi, ya. Fa idza kanat salatun tasluhu li rabbihi tabarak wa ta'ala wa taliku bi. Nah, kalau salat itu pas benar untuk Rabb, sesuai dan cocok pas, maka salat yang demikian itu makbulah. Demikian juga kaitannya dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan itu adalah yaliqu billah, sesuai, pas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu barakallahu fikum yang diterima. Mari kita dengarkan kembali ucapan al-Imam Ibnul Qayyim. Wal maqbulu minal amali qisman, yang diterima dari amalan amalan sholat itu dua bentuk. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Ayyusalliyal abdu wa ya'mala sa'irat ta'ati. Seseorang hamba sholat dan mengerjakan ketaatan-ketaatan yang penuh. Ingat, tidak hanya sholat yang beliau sebutkan, bahwa diterimanya amalan itu ada dua bentuknya. Yang pertama, kata beliau, seorang hamba sholat atau melaksanakan semua bentuk-bentuk ketaatan. Catatannya yang sangat penting, wa qalbuhu muta'alliqun billahi 'azza wa jalla, dan hatinya terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dzakirun 'azza wa jalla 'ala ad-dawam, dan dia terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah di saat sholatnya atau melakukan amalan-amalan ketaatan yang lain. Hati dia di saat melaksanakan sholat atau ketaatan-ketaatan yang lain, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dzakirun lillahi azza wa jalla ala dawam. Dan dia terus ingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amalu hadzal 'abdi tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla hatta taqifa qibalatahu. Maka amalan-amalan hamba seperti ini akan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian amalan itu menghadapnya, ay menghadap Allah. Fayanzurullahu azza wa jalla ilaiha. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada amalan tersebut. Fa'idha nazara ilaiha ra'aha khalisatan liwajihi mardiyatan wa qad sadarat an qalbin salimin mukhlisin muhibbin lillahi azza wa jalla mutaqarribin ilaihi ahabbaha wa radiyaha wa qabilaha. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat kepada amalan-amalan itu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memandang kepada amalan itu, dia melihatnya, Allah Azza wa Jalla menemukannya bersih, ikhlas untuk mencari wajahnya, diridhai amalan tersebut, dikarenakan amalan itu muncul dari hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang cinta kepada Allah Azza wa Jal, hati yang mendekatkan diri kepadanya. Maka atas dasar pembangunan amal inilah Allah mencintainya, dia Allah meridhoinya, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini gambaran yang pertama. Jadi, bukan hanya amalan solat semata, tetapi semua jenis amalan ketaatan, ini gambaran penerimaannya. Kismani, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ada dua bentuknya. Nah, ini yang paling teratas dan yang paling tertinggi. Barakallahu fikum. Di saat amalan-amalan itu lahir dari dasar hati yang selamat, dari dasar hati yang ikhlas, dari dasar hati yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya, maka amalan yang dibangun atas dasar-dasar inilah yang Allah mencintainya, Allah meridhoinya, dan Allah Azza wa Jalla menerimanya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Wal qismu tsani. Contoh, bagian yang kedua. Ayya'mala al-'abdu al-a'mala 'ala al-'adati wal-ghaflati. Seorang hamba melakukan amalan-amalan kebiasaan, adat, wal-ghaflah penuh kelalaian, lali. Ya. Semoga kita masuk dalam bab yang pertama atau bagian yang pertama. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita menyadari diri kita, kayaknya kita tidak lepas dari kelalaian dalam melaksanakan ketaatan. Ya, banyak lalainya kita. Barakallahu fikum, nastaghfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan atau seorang hamba melakukan amalan-amalan alal adah. Dasarnya adat, kebiasaan, biasa. Ya. Wal ghaflah, tapi lalai. Biasa dikerjakan, tapi banyak lalainya. Barakallahu fikum. Wa yanwi biha at-ta'ata wa yanwi biha at-ta'ata wa at-taqarruba ila Allah fa arkanuhu mashghulatun bit-ta'ah. Dia berniat dengan amalan-amalan itu ketaatan. Dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Dia mengerjakan amalan-amalan ada kebiasaan dan atas dasar kelalaian. Lalai dalam mengerjakannya, barakallahu fikum. Namun dia didasari niat untuk menjalankan ketaatan dan kedekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fa arkanuhu mashghulatun bitta'ah. Jasmaninya, ya lahiriyahnya, tersibukkan melaksanakan ketaatan. Wah, semangat. Ya, kesana kemari ini itu, pokoknya sudah. Nampak dari lahiriahnya benar-benar masyghulah bitta'ah. Tersibukkan untuk melaksanakan ketaatan. Wa qalbuhu lahin. Allahu Akbar. Namun hatinya itu lalai. An zikrillah, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin berangkat ke masjid. Ya wis, ada dengar azan, berangkat. Sampai di dalam sholat lahin, lalai. Dia berniat untuk melaksanakan ketaatan. Berniat untuk taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Organ-organ tubuhnya sudah dihiasi dengan amalan-amalan ketaatan. Tapi hatinya lalai dari zikir kepada Allah. Wa kadzalika sa'iru a'mali. Demikian juga semua amalan-amalan yang dikerjakan. Allahu Akbar. Fa idza rufi'at a'malu hadza ila Allah Azza wa Jalla. Apabila terangkat amalannya menuju Allah, lam taqib tijahahu, tidak berada di hadapan Allah. Wa la yaqa'u nadhruhu 'alayha, dan Allah tidak memandang atasnya. Walakin tudau haitsu tudau dawawinul a'mal, akan tetapi diletakkan dalam catatan-catatan amal. Hatta tu'radu 'alaihi yaumal qiyamati fatumayyaz. Lalu kemudian dibawa amal-amal itu kelak pada hari kiamat, lalu kemudian dipisahkan. Fatumayyaz. Fayuthibuhu 'ala ma kana lahu minha. Ya, setelah kemudian dipilah, ya, dibarakallahu fikum, dipisahkan, maka diberikan pahala atas amalan yang dia kerjakan untuk Allah. Wa yuraddu 'alaihi ma lam yurid wajhahu bihi minha, dan ditolak apa yang dia tidak inginkan padanya wajah Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan tersebut. Subhanallah. Ini orang yang beramal. Ya, kalau kita mau menyadari tentang diri kita, kita berharap untuk masuk kepada golongan yang pertama. Tapi kayaknya kita itu pas pada yang kedua. Sudah niatnya bagus, tapi betapa seringnya memasuki amalan itu dalam kondisi hati lahin. Hati lalai, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Namun kita berharap Allah Azza wa Jalla terus menolong dan membantu kita untuk memasukkan kita ke dalam golongan yang pertama, yaitu orang yang benar-benar Allah pandang, lihat amalannya, diletakkan di hadapannya amalan yang benar-benar ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mencintainya. Allah azza wa jalla meridainya. Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Maka beliau mengatakan, فَهَذَا قَبُولُهُ لِهَذَا الْعَمَلِ إِثَابَتُهُ عَلَيْهِ بِمَخْلُوقٍ مِّنْ مَخْلُوقَاتِهِ مِنَ الْقُسُورِ وَالْأَقْلِ وَالْشُرْبِ وَالْحُورِ الْعِينِ وَإِثَابَةُ الْأَوَّلِ رِضَى الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ وَرِضَاهُ عَنْ مُعَامَلَةِ عَامِلِهِ وَتَقْرِيبِهِ مِنْهُ وَإِعْلَاءِ دَرَجَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ فَهَذَا يُعْطِيهِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kata beliau, maka diterimanya amalan jenis ini, maksudnya yang paling dekat yang kedua, yaitu Allah mengganjar atasnya. Allah mengganjar atas amalan itu dengan ganjaran-ganjaran makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Seperti minal qusur, Allah berikan istana-istana. Wal akal, makan. Wasyurb, minum. Wal huril ain, yaitu wanita-wanita surga. Ini ganjaran yang kedua. Wa ithabatul awwal, dan pemberian ganjaran bagi yang pertama, amalan itu diridhoi oleh Allah sendiri. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala terhadap muamalah pelakunya. Pendekatan diri Allah meridhoinya. Setelah itu mengangkat derajatnya dan kedudukannya. Dan Allah memberikannya tanpa batasan. Hadza laun wal awwalu laun. Maka golongan yang kedua ini demikian gambarannya. Golongan yang pertama demikian juga laun warnanya, ay gambarannya. Subhanallah. Ini terkait dengan penerimaan barakallahu fikum amalan-amalan. Perhatikan masya Allah, apa yang telah ditetapkan buat kita, yang dikokohkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Persoalannya bukan engkau mampu untuk beramal, bukan engkau mampu untuk membangun amalan-amalan, tetapi persoalan besar adalah kemampuan kita untuk menjaga dan melindungi amalan dari hal-hal yang akan merusaknya. Dari perkara yang akan menodainya. Barakallahu fikum. Diingat. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian menggambarkan dalam bentuk sebuah aplikasi hidup. Dua orang yang sama-sama melaksanakan satu amalan sama-sama. Capek, lelah, sama-sama. Namun terkadang nilainya antara keduanya itu bagaikan bumi dan langit. Jauh perbedaannya. Ya, salah satu sama-sama melaksanakan sholat zuhur. Panas, ya sama-sama kepanasan. Keringatan, ya sama-sama keringatan. Barakallahu fikum. Tetapi belum tentu nilai kedua orang itu adalah sama. Maka oleh karena itu, menjaga amalan itu harus dikedepankan. Jadi permasalahannya bukan engkau mampu untuk berbuat, mampu beramal, tetapi kemampuan diri kita untuk menjaga amalan tersebut. Maka disinilah letaknya barakallahu fikum majlis ilmu yang setiap saat menegur sapa kita di dalam hidup. Menegur, mengingatkan, memanggil, bahkan mungkin menjewer karena kita salah dan keliru. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita benar-benar punya niatan yang tulus dan ikhlas untuk sampai kepada kebenaran, walaupun mungkin satu dalil menjewer engkau, engkau siap untuk menerimanya. Tapi kalau orang yang tidak mau kebenaran, barakallahu fikum, walaupun Anda mendatangkan bi alfi dalil, dengan ribuan dalil, tidak akan berguna. Tidak akan berguna, barakallahu fikum. Sekali lagi, rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya pentingnya kita terus belajar ilmu agama, mengikhlaskan niat padanya, terus meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan ilmu agama itu. Kalau sudah kita mampu mengamalkannya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuan dan pertolongan dalam mengamalkan ilmu sebagai kunci mewujudkan kebaikan di dalam hidup. Benar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maka siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya, kalau seseorang itu telah baik hidupnya, indah, barakallahu fikum, dia membawa perhiasan-perhiasan yang sangat mahal di dalam hidup, maka perlu dipertahankan perhiasan ini, rahimani wa rahimakumullah, dan terus menambah semangat untuk mencari penghias hidup itu, barakallahu fi. Kalau saja seseorang berusaha untuk memakai cincin di tangannya, apakah dari besi atau mungkin duit dilobangi, atau mungkin-mungkin saja rijal, atau mungkin wanita, barakallahu fikum, ya, mencari cincin, gelang, kemudian kalung, kemudian giwang, apalagi namanya, ya, itu adalah anjuran untuk engkau memperindah diri. Tetapi lebih dari itu, bahwa ilmu itu menjadi penghias yang terbaik di dalam hidup, barakallahu fikum, sekurang-kurangnya manusia, tapi kalau dihiasi dengan ilmu agama, akan menjadi indah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk menjaga nikmat ini, nikmat belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus kita bersabar belajar dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada golongan pertama dalam penerimaan amal orang-orang yang mendasari amalnya dengan dasar hati yang terus berjaga, hati yang selamat, hati yang ikhlas, hati yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.